Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Wa kadhalika lama mata nabiyu sallam. Itu ya, arga, baca arga. Ma'ahum hasbuk, cukup. Nah, barakallahu fik. Ini masih tentang kewalian Umar dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Bagaimana ma'rifat yang dimiliki oleh Abu Bakar itu ternyata di atas Umar bin Khattab. Padahal Umar itu adalah muhaddatsun, mulhamun. Seandainya Nabi SAW tidak diutus, maka Nabi ya, yang menjadi nabi itu adalah Umar, kata Rasulullah SAW. Ya, Syekhul Islam menyatakan, wa kadzalika, demikian pula, ya, lamma mata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tatkala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, angkara Umaru mautahu awalan. Umar awal mulanya mengingkari wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan ini. Ya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, para sahabat dilanda kebingungan. Ya. Umar sampai mengingkari. Ya. Dan Umar mengatakan Nabi akan kembali sebagaimana Musa pergi ke Bukit Thur 40 hari. Umar mengatakan Ar-Rasul ma mata wa inna dhahaba ila rabbih kama dhahaba Musa ibnu Imran wa sayati. Ya. Wa sayati. Masyaallah. Kata Umar, Rasul enggak wafat, dia hanya pergi ke Rabb-nya, dia akan balik lagi sebagaimana dulu Musa bin Imran pergi itu balik lagi, dia akan datang. Ya. Sampai Umar mengancam, siapa yang mengatakan Rasul wafat? Sini ngomong, takut semua orang. Kemudian datang Abu Bakar dengan karismanya. Ya. Dan mengatakan man ya. Ya. Man abadallah, man abada Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man abadallah fa inna Allah hayyun la yamut. Masyaallah. Sampai Abu Bakar datang kayak begitu. Ya. Sampai Abu Bakar mengatakan, "Alaman kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut." Siapa yang ketahuilah siapa yang beribadah kepada Muhammad, Muhammad telah wafat. Siapa yang beribadah pada Allah, Allah Maha hidup tidak wafat. Kemudian Abu Bakar membacakan ayat, "Innaka mayyitun wa innahum mayyitun." Sesungguhnya engkau wahai Nabi akan mati sebagaimana mereka akan mati. Dan Abu Bakar membacakan ayat lagi. Wa ma kana wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Muhammad itu tidak lain hanya para seorang rasul sebagaimana sebelum beliau, sebelum Muhammad SAW itu telah berlalu para rasul. Fa ayyam mata ma au kutila in qalabtum mala aqabikum. Apakah setelah Muhammad SAW mati, ya, atau dia terbunuh, kalian akan balik lagi ke belakang, balik lagi ke agama kalian? Baru tersadar Umar. Umar baru tersadar bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Maka beliau pun menjatuhkan pedang yang di tangan beliau karena beliau mengancam akan memotong tangan, memotong kaki siapa yang bilang Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat. Baru Umar terjatuh, pedang yang di tangannya terjatuh. Dengar khutbah Abu Bakar. Abu Bakar enggak takut sama Umar. Abu Bakar tahu Umar ngancem-ngancem. Tapi di saat itu justru Abu Bakar khutbah. Enggak takut Umar ngancem-ngancem, di situ Abu Bakar khutbah. Ala man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Wa qala ta'ala innahum mayitun. Innaka mayitun wa innahum mayitun wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Subhanallah. Ini membuktikan apa? Kewalian yang ada pada Abu Bakar lebih tinggi dibandingkan dengan apa yang ada pada Umar. Keduanya radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Falamma qala Abu Bakar innahuma raja'a Umaru an dzalik. Tatkala Abu Bakar mengatakan Umar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat, maka Umar pun rujuk dari pendapatnya tadi, dari sikapnya tadi, yaitu yang mengingkari. Jelas Abu Bakar berkhutbah. Allahu akbar. Wa kadzalika fi qital mani az-zakati. Demikian pula tatkala Abu Bakar pada kasus memerangi, menyerbu orang-orang yang enggak mau bayar zakat. Qala Umar li Abi Bakrin, Umar berkata ke Abu Bakar, kaifa nuqatilun nas waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, gimana ceritanya kita memerangi, menyerbu manusia yang padahal Rasulullah SAW telah bersabda, umirtu an nuqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa inni Rasulullah. Wahai Rasul, wahai Abu Bakar, Rasulullah SAW bersabda, setelah aku telah diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, fa idza fa'alu dzalika fa asamu minni dimahum wa amwaluhum illa bihaqqiha. Apabila mereka telah melakukannya, mengucapkan la ilaha illallah, ya, maka terlindungilah dari diriku harta dan darah mereka kecuali dengan haknya. Qala lahu Abu Bakar, maka Abu Bakar berkata kepada Umar, alam yakul illa bihaqqiha. Masya Allah. Ini lihat ini. Bukankah Nabi menyatakan kecuali dengan haknya? Fa inna zakata min haqqiha. Kata Abu Bakar. Dan zakat adalah hak dari la ilaha illallah. Wallahi law mana'uni anakhan kanu yu'addunaha ila rasulillah laqataltuhum ala maniha. Masya Allah. Kata Abu Bakar. Abu Bakar enggak takut sama Umar ketika Umar menghalangi. Oh, ini kok kenapa kita memerangi mereka? Mereka mengucapkan la ilaha illallah. Kata Abu Bakar, demi Allah, seandainya mereka, kata Abu Bakar, mana'uni, mereka tidak mau bayar zakat kepadaku. Ya, enggan membayarkan zakat kepadaku berupa anakon, anak kambing. Kanu yu'addunaha ila Rasulillah, yang dahulu mereka tunaikan, mereka bayar di masa Rasulullah SAW, sekarang di masa aku enggak mau bayar, la qataltuhum ala maniha, aku akan perangi mereka karena enggak mau bayar zakat itu. Bengong Umar di situ. Umar terkesima. Subhanallah. Faqihnya Abu Bakar. Qala Umar, wallahi ma huwa illa an ra'aitu Allah qad sadara syaraha sadra Abi Bakrin lil qitali fa alimtu annahu alhaq. Ini jadi enggak ada khilaf, ijma sahabat memerangi orang yang enggak mau bayar zakat. Diserbu. Yang enggak mau bayar zakat diserbu. Ya, ini ijma, enggak ada khilaf. Khilaf awalnya Umar, dijelaskan Abu Bakar rujuk. Kata Umar apa? Demi Allah, tidaklah aku melihat melainkan Allah telah melapangkan dada Abu Bakar untuk memerangi mereka orang yang enggak memberi zakat, dan saya mengetahui bahwa Abu Bakar lah yang berada di atas kebenaran. Fikihnya apa terhadap orang yang enggak mau berzakat? Pertama, Kalau dia enggak mau bayar zakat, maka amir atau utusan amir mengutus ya untuk mengambil paksa zakatnya. Ngambil paksa. Kalau dia enggak mau memerangi dia melawan, maka dia diperangi seperti memerangi orang-orang kafir. Diperangi. Kalau dia menolak kewajibannya, oh ini enggak wajib, kafirlah dia. Murtadlah dia. Ini kan sudah pernah kita baca di sebelum salam. Masih ingat? Taibar kalau fikir. Nah, terus berikutnya. Fikri, baca Fikri. Asya'a maf'ul dari ya'khudhu. Maf'ulhu laysa bimaksumin fa yahtaju an yu'arifahu 'ala ma jaa bihi annabi maksum al-maksum sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Wa li'anna kana 'Umar radhiyallahu anhu yusawiru as-sahabata radhiyallahu anhu wa yunadiruhu wa yarji'u ilayhi fi ba'd al-umuri. وينازعونه في أشياء فيحتج عليه ويحتجون عليه بالكتاب والسنة ويقررهم على ويقررهم أو يقرر دي أنتم أبا؟ kalau di saya يقررهم دي أنتم؟ يقررهم terus على منازع على منازع wala tu'ariduni fa ayyu man idda'a aw idda'a lahu ashabahu annahu waliyullahi fa annahu mukhatabun yajibu 'ala an-nasi ittiba'u an yaqbalu kullu ma yaqul la fa maf'ul dari yaqbalu kullu ma yaqulu wala yu'aridu wa yusallimu lahu qalahu bi ghairi ihtibarin bil kitabi was sunnati fahuwa wa hum mukhti'una wa mithluha ulai man min afdhali an-nasi fa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu afdalu minhu fa huwa amirul mu'minin wa kana al-muslimuna yunazi'unahu wa yuriduna ma yaqulu wa hum 'ala al-kitabi was sunnati fa qad ittafaqa as-salafu wa qad ittafaqa as-salafu al-ummati wa a'immatuhum 'ala anna kulla ahadin ويتركوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Harga ini kopi apa? Flores. Kok rasanya beda sama kemarin? Enakan sekarang. Hah? Lebih berasa ini. Mana tadi? Dari mana Fikri? Dari Fikri. Bacanya Fikri. Baik. Ya. Wa li hadza nadairun, dan terkait kisah ini banyak yang serupa ya, yang tubayyinu, yang menjelaskan taqadduma Abi Bakrin ala Umar, tentang lebih utamanya Abu Bakar daripada Umar. Walaupun Umar itu derajatnya muhaddatsun mulhamun, orang yang diberi ilham. Ma Umar muhaddatsun fa inna martabata as-siddiq fawqa martabatil muhaddats. Ya. Karena derajat martabat as-siddiq itu di atas derajat ya Umar, yang status Umar sebagai muhaddats, orang yang diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Li'anna as-siddiqa yatalaqqa 'ani ar-rasul al-ma'sum kullama yaqulu wa yaf'alu. Karena as-siddiq yaitu Abu Bakar as-siddiq, orang yang selalu berpihak membenarkan kebenaran ya, itu dia ya talaqqa, dia mengambil semua apa yang diucapkan, dia apa yang dia lakukan dari sunnah Rasul, yang Rasul itu beliau adalah ma'sum. Semua yang Abu Bakar ucapkan, yang Abu Bakar lakukan, Wal muhaddas, sedangkan orang yang diberi ilham, ya, itu yukhad an qalbihi asya'ah. Banyak mengambil hal dari kalbunya saja, firasatnya yang benar. Wa qalbuhu laysa bima'sum, sedangkan kalbu itu enggak maksum. Memang Umar banyak benarnya. Kemarin kita kasih contoh mengenai tawanan perang Badar, yang lain usulnya ditebus, yang lain usulnya diajarkan, yang lain usulnya ini ditawan, Umar usulnya bunuh, padahal itulah yang tepat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Barakallahu fikum. Mengenai khamr itu juga usulan dari Umar. Ya. Wa qalbuhu laisa ma bi ma'sumin, sedangkan Umar kalbunya tidak maksum. Fa yahtaju an ya'ridahu ala ma ja'a bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oleh karena itulah, ya, Umar Ibn Khattab beliau membutuhkan, ya, an ya'ridahu ala ma ja'a bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya. Sering, ya, apa namanya, berdebat, meminta saran kepada sahabat terkait apa yang datang, sunnah yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walihada kana Umar yusawiru, oleh karena itulah Umar bermusyawarah kepada sahabat. Ya. Kalau tadi yahtaj ayya ridahu ala ma ja'a bihi Nabi, itu sudah, ya. Kalau yang namanya muhaddas banyak mengambil hati yang tidak bersifat, yang bukan dari Nabi SAW, yang justru kontra terkadang. Oleh karena itulah Umar bin Khattab bermusyawarah kepada para sahabat, wa yunadziruhum, ya, berdiskusi dengan mereka, wa yarji'u ilaihim fi ba'dil umur, ya, yarji'u ilaihim maksudnya meminta saran kepada mereka dalam berbagai hal, wa yunazi'unahu fi asya'ah, dan para sahabat mendebat Umar dalam banyak hal, ya, dalam banyak hal, fa yahtaju alaihim, ya, dan Umar pun berhujjah untuk membantah mereka juga, wa yahtajuna alaih, dan para sahabat pun berhujjah untuk membantah Umar dengan Quran dan Sunnah, wa yuqarriruhum ala munazatih, ya, dan Umar mengakui kebenaran apa yang mereka sampaikan atas debat pendebatan mereka terhadap Umar, wala yaqulu lahum ana muhaddatsun mulhamun mukhatabun. Umar enggak pernah mengatakan, saya ini orang yang diberi ilham, saya ini adalah mukhatabun, ya, kamu siapa, enggak begitu, saya senior, enggak ada kayak gitu Umar, saya senior, enggak ada, ya. Setelah wafatnya Abu Bakar, siapa yang paling senior lagi, ya Umar. Tapi Umar minta saran, didebat oleh para sahabat, didebat oleh Ibnu Abbas, bahkan oleh para tabi'in. Ya. Tapi Umar menerima saran. Ah, ini subhanallah. Fayan bagilakum antaqbalu minni wala tu'ariduni. Umar enggak pernah ngomong begitu. Kalian semestinya itu menerima aja dari saya, dan jangan kalian udah debat-debat saya, enggak perlu. Kalian enggak tahu saya ini orang mulhamun. Saya paling senior setelah Abu Bakar udah wafat, berarti sekarang saya paling senior. Kalian semua harus sowan kepada saya. Ada kayak gitu? Enggak ada. Ya. Tayyib. Fa ayyu ahadin idda'a aw idda'a lahu ashabuhu annahu waliyun lillah wa annahu mukhatabun yajib 'ala atba'ihi ay yaqbalu minhu kullama yaquluhu wa la yu'ariduhu wa yusallimu lahu halahu min ghairi i'tibarin bil kitabi was sunnah fa huwa wa hum mukhti'un. Maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, maka siapa saja yang mengklaim, mengaku-ngaku, ya, dan diakui sebagai muridnya, sebagai waliullah, muridnya bilang, oh itu guru saya waliullah, wali, wa anna mukhatabun, dia itu orang yang dapat ilham, yajibu ala atba'ihi, oh dia itu mesti diikuti, ayyakbalu minhu kullama yakuluh, mesti diterima setiap apa yang diucapkan, ya, wala yu'ariduhu, jangan dibantah, wa yusallimu lahu halahu min ghairi i'tibari bil kitabi was sunnah, ya, jangan dibantah, tunduk aja dalam kondisi apapun tanpa beriktibar mengacu kepada Quran dan Sunnah. Ya. Siapa yang seperti ini, udah ikut aja, mau di orang gila kek, mau suka milok-milok dia itu waliullah, diikutin aja. Siapa yang seperti ini, ya dan billah, kata Syekhul Islam Taimiyah, fahuwa wahum mukhti'un, maka dia dan muridnya salah, berdosa. Mislu hadza min adalin nas, ya. Ya. Yang seperti ini adalah diantara sesat-sesatnya manusia. Fa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu afdalu minhu wa huwa amirul mu'minin. Sedangkan Umar bin Khattab adalah ya. Kalau di antum apa tadi? Kalau di saya hadza min adalin nas, kok kayaknya antum kaget. Hah? Min afdalin nas. Walaupun dia manusia yang paling afdal kalau begitu. Kalau di saya padahal dia sendiri adalah min adalin nas gitu. Kalau diantem min afdalin nas ya. Ya. Tabarakallahu fikum. Yaitu dia mengatakan guru saya ini maksum atau saya adalah maksum. Nah. Fa Umar bin Khattab afdal minhu. Maka Umar bin Khattab lebih afdal daripada dia. Wa huwa amirul mu'minin wa kana muslimuna yunazi'una. Umar bin Khattab amirul mu'minin. Namun demikian kaum muslimin pernah mendebat beliau. Ya, pernah mendebat beliau. Ya. Fi ma yaqulu terkait apa yang Umar ucapkan. Wa huwa wa hum 'alal kitabi was sunnah. Ya. Untuk menyesuaikan dengan dalil-dalil Al-Qur'an dan sunnah. Wa qad ittafaqal salaful ummah wa imatuha, para salaful ummah ini dan imam-imam telah bersepakat ala anna kulla ahadin yu'khadhu min qawlihi, bahwa setiap orang itu bisa diambil ucapannya, wa yutrak, bisa ditinggalkan ucapannya, ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekarang kita cuma pintar bawain dalil-dalil kayak gini, ini kan perkataan Imam Malik. Ya, kita bawain perkataan Imam Syafi'i. Ya. Idza raaitum qawli mukhalifan lima raaitum min al-hadits fadribul qawli al-jidar al-mukhalif al-akhbar. Jika kalian melihat pendapatku yang bertentangan dengan hadis yang kalian riwayatkan, buanglah pendapatku ke tembok. Semua perkataan bisa diambil, bisa ditolak, kecuali perkataan Rasul, ini kata Imam Malik. Ya giliran ustaznya ditolak perkataannya, ngamuk. Antum enggak beradab. Nah, ini orang PA. Tau PA, stupid, ahmak, ya. Orang error, ya. Safih, kok bisa Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, ya, bisa digampang ditolak? Ya benar, memang bukan wahyu, tapi beliau imam, mereka itu imam. Kira pendapat ustadznya ditolak, ngamuk, ya. Dibilang nggak adab, ajib. Nah, ajib. Nah, ini kalangan orang-orang yang sakit harus diobati. Obatnya datang ke psikiater ulama. Belajar yang benar. Al-wala wal bara. Ya, kalau masih sakit juga ya berobat lagi, rot jalan. Nah, ada rot jalan. Ya. Tapi barakallahu fiik. Ya. Ah, Paris, baca Paris berikutnya. Khabaruhum al-kitab wa sunnati fa ma wafaqa al-kitab wa sunnata wajaba qabuluhu wa ma khalaqa al-kitab wa sunnata kana mardudan fa kana sahibuhu min awliya'illahi wa kana mubtadidan ma'dzuran fi ma qala lahu ajrun 'ala ijtihadihi walakinnahu idza khalaqa al-kitab wa sunnata kana mubtian Bagana minal qadhil malfuri idza kana sahibu qad taqawwa mastata'a. Fain Allah ta'ala yaqulu fattaqullaha mastata'tum. Wa hadha tafsiru qawlihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Naam. Barakallahu fik. Ha. Dari mana Paris tadi Paris? Hadza minal furuq. Ya. Hadza minal furuq bainal anbiya wa ghairihim. Inilah diantara perbedaan-perbedaan para nabi dengan selain mereka. Dengan sahabat. Bainal anbiya, maka para nabi semuanya shalawatullahi alaihi wasallam yajibu lahum al-iman bi jami' ma yukhbiruna 'anillah. Kalau para nabi itu wajib diimani dari apa saja yang mereka perintahkan. Ya. Bi jami' ma yukhbiruna 'anillah, dari setiap apa yang mereka kabarkan dari Allah. Wa tajibu tha'atuhum, wajib ditaati. Fima ya'muruna, terkait apa yang mereka perintahkan, mereka instruksikan. Bi khilafil auliya', berbeda dengan para wali. Fa innahu la tajibu tha'atuhum, para wali itu tidak wajib ditaati. Fikuli mayak murunah, dalam setiap yang mereka perintahkan, instruksikan. Walal imanu bijami mayuk biruna beh, tidak wajib mengimani setiap kabar yang mereka beritakan. Baliu oraduhum, baliu oradu amruhum, wakabaruhum alkitab was sunnah. Bahkan kabar mereka, perintah mereka itu mesti ditolak, ya, mesti dicocokkan, disesuaikan, diselaraskan dengan Quran dan Sunnah. Maka fama wafaqal kitab wa sunnah, ya, kalau perintah mereka, instruksi mereka, khabar mereka berselaras dengan Quran dan Sunnah, wajib qabulu, wajib diterima. Wa ma khalafal kitab wa sunnah kana mardudan wa in kana sahibuhu min auliyailah. Maka kabar dan instruksi mereka itu ditolak walaupun dia adalah wali. Ya. Ini wali ini Abu Bakar sekalipun pernah ditolak perkataannya. Umar sekalipun pernah ditolak perkataannya. Ya. Apalagi ustaz. Enggak ada tuh yang mengilzam-ilzam kita, mengharuskan kita mesti begini begitu, enggak ada. Hanya orang jahil yang hidungnya dicucuk pakai tali, diikat. Nah. Kamu ini sudah terkomando. Nah. Enggak boleh kemana-mana lagi. Diilzam, harus tahdir si bulan, tapi salah dia apa? Tahdir, kalau enggak kamu ada tahdir. Ajib ini. Ajib ini. Ini wali aja. Ini lihat Ibnu Taimiyah mengatakan ini. Yang dimaksud Ibnu Taimiyah ini walinya sekelas siapa? Abu Bakar, Umar. Yang hanya wajib ditaati, diimani, dipercayai siapa? Tadi barusan bilang siapa? Rasul, para nabi. Nah, maka kalau antum ntar berkecimpung dalam dunia kenyataan, apakah dakwah yang lainnya, ada instruksi-instruksi gak jelas dari orang gila, nah, gak usah hiraukan. Orang gila ya, gak usah dihiraukan. Ya, orang gilanya galak-galak, gak usah dihiraukan. Tadi wa kana mustahidan ma'dzuran fi maqalah wa lahu ajrun 'ala ijtihadih. Nah, kalau dia adalah waliullah yang kesalahan ijtihadnya bisa ditolerir sehingga dia mendapat satu pahala, apalagi kalau dia bukan waliullah, bukan mustahid. Wa idza khalafa al-kitab wa sunnah kana mukhtian, kalau dia menyelisihi Quran Sunnah berarti dia keliru. Kalau dia mustahid, wa kana minal khata' maghfur, maka kekeliruannya itu dimaafkan. Idza kana sahibuhu qad taqillaha mastata', jika orangnya tadi sudah bertakwa kepada Allah semampunya. Ya. Fa inna Allah ta'ala yaqul, maka Allah ta'ala berfirman, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Wa hadza tafsir qawlih, itulah tafsir firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian pada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Nah, terus berikutnya, faddal. Baca sini. Ya. Siapa? Raymond. Terus lanjut. Wa qad zakara Allah subhanahu wa ta'ala al-imana bima ja'at bihi ar-rusulu fi ghairi mawdhi'in. Kama qala ta'ala qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Isma'il wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyuna min rabbihim. La nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Wa qala ta'ala alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladziina yu'minuuna bil ghaibi wa yuqiimuuna sholata wa mimma razaqnaahum yunfiqun walladziina yu'minuuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil aakhirati hum yuqiinuun. Ulaika ala hudam ya Rabbi wa ulaika humul muflihun. Hayy hasbuk. Naam. Ibnu Mas'ud menyatakan haqqa tuqatih dalam ayat ayyuhal ladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, sebenarnya taqwa ayyu ta'af ala yu'sa. Allah itu ditaati, tidak didurhakai. Wa yudzkar fala yunsa. Allah itu diingat, didzikirkan, bukan dilupakan. Wa yushkar fala yukfar. Allah itu disyukuri atas nikmatnya, jangan diingkari nikmatnya. Nah, ini pentafsiran dari Abdullah bin Mas'ud. Ya, barakallahu fiik. Ya. Kemudian ai bihasab istita'atihim itu tentunya sesuai dengan kemampuan mereka. Ya. Fa inna Allah Ta'ala la yukallifu nafsan illa wus'aha. Allah tidaklah membebani seorang jiwa pun di luar batasan kemampuannya. Allah Ta'ala berfirman la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat ya wa alaihi ma iktasabat. Dan juga Allah Ta'ala berfirman walladzina amanu wa amilus shalihat la nukallifu nafsan illa wus'aha. Ini syahidnya. Kami tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Allah Ta'ala berfirman wa auful kaila wal mizana bil qist. Ya. Sempurnakanlah takaran timbangan itu dengan keadilan. La nukallifu Allah, la nukallifu nafsan illa wus'aha. Kami tidaklah membebani seseorang kecuali dengan kemampuannya. Ya. Wa qad dzakara Allahu al-imana bima ja'a bihi al-anbiya. Dan Allah menyebutkan keimanan mengimani semua apa yang disampaikan oleh para nabi. Fi ghairi mawdi'in, di banyak tempat. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, qulu amanna billah. Ya, katakanlah kami beriman pada Allah, wa unzila ilaina, dan apa yang telah diturunkan pada kami, wa unzila ila Ibrahim, wa Ismail, wa Ishaq, wa Yaqub, wa Al-Asbat, yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Yaqub, ya, Ishaq, Yaqub, dan anak-anak cucunya, wa ma'utiya bi Musa, dan apa yang telah diturunkan pada Musa, pada Isa, wa ma'utiya nabiyun, dan yang diturunkan pada para nabi, min rabbihim, dari rabb mereka, la nufarriqu baina ahadin minhum, kita tidak membedakan salah seorang pun di antara mereka, wa nahnu lahu muslimun. Ya, cukup dulu, nanti insyaallah kita akan lanjutkan ini. Ya, subhanallah, alhamdulillah, syukur la ilaha illallah. Astagfirullah.